dari Betawi. Tangan bawa apa? Sebuah lemari. Lemari minta kunci. Kuncinya dari tukang. Tukang minta uang. Uangnya dari raja. Masa minta uangnya raja, Pak? Habis dari siapa dong, Pak? Hey. Alamat matanya biru digebukin. Raja minta anak. Anak dari ratu. Ratu minta obat. Obatnya tanah.